Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا masih dalam pembahasan hadis Jibril عليه السلام. Tatkala beliau menjelma menjadi seorang manusia, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa pertanyaan, yang mana itu semua adalah termasuk bagian daripada dasar-dasar agama Islam, yaitu bertanya tentang rukun-rukun Islam, bertanya tentang rukun-rukun iman dan rukun-rukun ihsan. Dan kita masih pada pembahasan rukun iman, tepatnya adalah pada rukun yang keenam, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau harus beriman terhadap takdir, baik yang ditakdirkan itu adalah perkara yang baik atau yang ditakdirkan tadi adalah perkara yang tidak baik. Kemarin kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya keimanan seseorang terhadap takdir disempurnakan dengan dia mempercayai bahwasanya takdir itu ada 4 martabat. Yang pertama adalah al-ilmu, martabat ilmu. Seorang yang beriman terhadap takdir, dia meyakini bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengilmui apa yang akan terjadi selama-lamanya. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dengan ilmu yang sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan ilmunya meliputi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak mungkin terjadi bagaimana bila terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui itu semua. Dan yang kemarin kita tekankan termasuk daripada ilmu Allah adalah ilmu ghaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah Jalla, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia. Kemudian martabat yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir segala sesuatu dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan kemarin sudah kita sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Lauhul Mahfuz dan juga beberapa penulisan-penulisan takdir yang terjadi, diantaranya setelah Al-Lauhul Mahfuz juga terjadi penulisan takdir pada diri seseorang pada satu umurnya satu kali, yaitu tatkala dia masih berbentuk janin di perut ibunya, yakni dikala genap 4 bulan usianya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menuliskan atas janin tersebut apa yang akan terjadi untuknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani bahwasanya semua yang terjadi di alam ini adalah dengan masyiatullah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun itu terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sebutkan ayat-ayatnya terkait dengan al-masyiah. Dan juga kemarin yang kita tanbih adalah bahwasanya seseorang tidak dibenarkan bergantung dengan takdir, karena Allah Subhanahu wa taala di samping mentakdirkan sesuatu, ia juga memberikan ikhtiar, memberikan pilihan kepada hamba-hambanya. Dan ikhtiarnya seorang hamba tidak akan keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barakallahu fikum dalam perkara al-masyiah, kehendak Allah, yang juga ditanbih oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala adalah tidak diperbolehkannya seseorang berhujjah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan apabila tujuannya adalah untuk terus menerus di atas kemaksiatan tersebut. Sebagian orang berdalilkan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana ada sebuah kejadian yang akan terjadi di padang mahsyar nanti. Tatkala Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, "Anta abuna akhrajtana wa nafsaka minal jannah." Engkau adalah bapak kita, kau adalah bapak kami, dan engkau telah mengeluarkan diri-diri kami dan dirimu sendiri dari surga. Nah, karena dikala itu sebab dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga disebabkan karena dia memakan buah dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buahnya. Mungkin sebagian lebih mengenal dengan buah khuldi. Tapi sebenarnya barakallahu fikum penamaan buah khuldi itu adalah penamaan yang kurang tepat. Karena al-khuld itu artinya adalah kekekalan. Kalau kita katakan syajaratul khuldi berarti adalah pohon kekekalan. Dan kekekalan adalah yang digodakan oleh syaitan kepada Adam alaihi salam tatkala Adam hendak memakan buah tadi, makan buah tadi. Karena itu adalah syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Engkau akan mendapatkan kekekalan dan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan sirna. Al-khuld, nama buahnya sendiri barakallahu fikum bukan buah khuldi. Tidak diberitahu kepada kita akan nama buahnya, yang penting itu adalah pohon atau buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka Adam alaihi salam tatkala mendengar ucapan anaknya Musa, "Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu 'alayya qabla an yakhluqani?" Apakah kamu mencelaku atas sesuatu yang telah Allah tuliskan atasku sebelum ia menciptakanku? Ini berarti Adam alaihi salam berdalil dengan takdir. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hajja Adamu Musa." Adam mengalahkan hujahnya Musa. Berarti hujahnya Adam lebih kuat. Bahwasanya dia memakan buah dari pohon yang terlarang tadi itu adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salam. Nah, hadis ini digunakan sebagian orang untuk membenarkan perbuatan maksiat mereka karena mereka berbuat maksiat itu di atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tepat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan terkait dengan hadis di atas, "Inna lauma 'ala fi'lil ma'siyati ba'da at-taubah minha ghalat." Wa inna ihtijaja insani bil qadari ba'da taubih bil ba'da taubati minal ma'siyati sahih. Sesungguhnya mencela perbuatan maksiat setelah pelakunya bertaubat darinya adalah sebuah kesalahan. Ada orang yang bermaksiat, dia bertaubat, setelah taubat dia kita masih menghinanya karena kemaksiatan yang dia lakukan dahulu. Ini sebuah kesalahan, kan? Gak boleh kita mencela seseorang atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan dan dia sudah bertaubat darinya. Tidak dibenarkan ya seperti itu. Dan sesungguhnya berhujahnya manusia dengan takdir setelah dia bertaubat dari maksiat ini adalah hujah yang benar. Seorang bermaksiat kemudian dia bertaubat, ada yang mengolok-oloknya, maka orang yang sudah bertaubat tadi boleh mengatakan sesungguhnya maksiatku dahulu itu adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atas saya dan sekarang saya sudah berubah. Sekarang saya sudah bertaubat. Yang seperti ini boleh. Berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat yang dia telah bertaubat darinya. Falau ana insanan syaribal khamra faj'alta talumahu wa huwa qad taba taubatan sahihah wa qala hadha amrun muqaddarun alayya wa ila lastu min ahli syurbil khamr wa tajidu indahum min al-husni wan nadam 'ala al-ma'siyati shay'an 'aziman fa hadha yaqul al-muqayyim rahimahullah la ba'sa bih. Maka apabila ada seorang manusia yang meminum khamr kemudian kamu mencelanya padahal dia telah bertaubat dengan taubat yang benar dari maksiat tersebut, kemudian dia mengatakan bahwasanya maksiat yang saya lakukan dahulu adalah perkara yang telah ditakdirkan atasku dan sekiranya tidak ditakdirkan atasku maka aku bukan termasuk dari peminum khamr, dan kamu dapati pada dirinya kesedihan dan juga penyesalan atas maksiat yang dia lakukan dengan bagian yang besar, maka seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mengapa berhujjah dengan takdir atas maksiat yang telah dilakukan dan dia telah bertaubat darinya. Yang tidak boleh berhujjah dengan takdir adalah wa amal ihtijaju bil qadril mamnu' fa huwa an yahtajja bil qadri liyastamira ala ma'siyatih. Adapun berhujjah dengan takdir yang dilarang adalah seorang berhujjah dengan takdir untuk melanjutkan kemaksiatannya. Kama fa'alal musyrikun, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka ditegur didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-An'am 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai. Mereka orang-orang yang berbuat syirik akan mengatakan seandainya Allah menghendaki kita tidak akan berbuat syirik dan juga bapak-bapak kita tidak akan berbuat syirik. Mengatakan seandainya Allah berkehendak, kita enggak akan menyekutukan Allah. Kita tidak akan berbuat syirik. Namun ucapan mereka ini dijadikan hujjah untuk melanjutkan perbuatan syirik yang ada pada mereka dan mereka belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Maka dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Seperti itulah, dengan alasan seperti itulah orang-orang sebelum mereka mendustakan nabi-nabinya sampai mereka merasakan azab dari kami. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari berhujahnya seseorang dengan takdir atas kemaksiatan yang masih dia lakukan dan berhujahnya dia dengan takdir tadi guna membiarkan dirinya tetap di atas kemaksiatannya. Nah, ini gak boleh. Yang boleh tadi gambarannya adalah seseorang berhujah dengan takdir atas kemaksiatan yang dia telah bertaubat darinya, sebagaimana Adam alaihi salam mengatakan kepada Musa alaihi salam dan dia telah bertaubat Nabi Adam dari kemaksiatannya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan dia ke dunia Adam alaihi salam pun bertaubat dan Allah jadikan dia sebagai seorang nabi. Barakallahu. Jelas insyaallah ya. Kemudian ikhwan, martabat yang keempat dari takdir adalah al-khalqu. Martabat penciptaan. Apa itu martabat penciptaan? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Muthaymin rahimahullah. Al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'in fanu'minu bi'umumi khalqillahi li kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kita mengimani akan keumuman penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Dalam Al-Furqan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan semua sesuatu dan dia mentakdirkan dengan takdirnya. Semua yang ada di alam ini, langitnya, buminya, kemudian lautannya dan gunung-gunungnya, sungai-sungainya, bintang-bintangnya, mataharinya dan bintangnya, dan semua makhluk yang ada pada langit dan bumi beserta perbuatan mereka adalah perkara yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Nah, berarti martabat takdir ada empat. Allah mengilmuinya, kemudian Allah menulisnya, kemudian Allah menghendakinya, baru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Nah, ini penting untuk diketahui. Dan termasuk daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Itu semua adalah makhluk. Perbuatan kita, kita bergerak, bergeraknya kita adalah makhluk. Perkara yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu adalah jisim wa wasl. Disebut para ulama, bahwa manusia itu adalah jisim, yakni badan, dan juga sifat-sifat yang ada pada badan tadi. Sebagaimana jisim Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka sifat-sifat yang ada pada jisim, begitu pula pergerakan-pergerakannya, itu juga Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dan semua yang Allah ciptakan namanya adalah makhluk. Namanya adalah makhluk. Nah, dalam surat As-Saffat yang ke-96, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang ucapan Ibrahim alaihi salam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Berarti manusianya dan juga perbuatannya itu adalah perkara yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin a'azakumullah, selesai pembahasan tentang rukun iman. Sekarang kita masuk pada lafaz hadis selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang dilontarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasul menjawab tentang rukun-rukun iman, kembali Jibril mengatakan, shadaqta, sungguh engkau telah benar. Kemudian dia mengatakan, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Yang namanya ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Ini adalah martabat tertinggi di dalam Islam. Tatkala seorang sudah sampai pada al-ihsan, maka dia telah sampai pada derajat tertinggi dalam Islam, yaitu tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuannya, kefokusannya seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia belum merasa melihat Allah, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan al-ihsan, perbuatan ihsan, di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh hafizahullah taala, bahwasanya ihsan itu terbagi menjadi dua. Ada ihsanun wajib, ada ihsanun mustahab. Ada perbuatan ihsan yang wajib ada pada amalan seseorang, dan ada ihsan yang mustahab ada. Mustahab yakni sunnah, yang mustahab ada pada amalan seseorang. Ihsan yang harus ada pada amalan ibadah seseorang adalah ihsan yang bermakna al-amalu al-musib wa al-makruh. Amalan yang musib, yakni yang benar, yang mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukhlis. Bukan matbu tapi mukhlis. Amalan yang mukhlis, amalan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah ihsan. Ihsan yang wajib ada pada amalan seorang. Tidak ada ihsan yang seperti ini, maka amalan seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihsan yang berbentuk amalan yang musib dan mukhlis. Yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada contohnya, ada azarnya, ada sunnahnya, kemudian dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak disebutkan dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang disebutkan adalah ihsan yang sifatnya mustahab. Apa itu ihsan yang sifatnya mustahab? Yang tadi disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai seakan-akan kamu melihatnya. Nanti akan dijelaskan sebenarnya apa maksud daripada melihat Allah dalam amalan ihsan. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka rasakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sehingga barakallahu fikum, dari ihsan mustahab yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, sebenarnya ada dua martabat. Ada dua martabat. Namanya ihsan martabat muraqabah, dan ada ihsan martabat musyahadah. Martabat muraqabah pada amalan seorang adalah martabat di mana dia sampai di sana, sampai pada amalan tersebut, dan ada rasa di hatinya bahwasanya dia betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat. Nah, dia enggak mau banyak bergerak. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus sebagus-bagusnya sholat, ka'annahu sholat muwaddi', sebagaimana dia melakukan sholatnya orang yang hendak meninggalkan dunia. Sehingga walaupun bergerak tanpa hajah atau bergerak dengan hajah, ya, ada yang gatal di badan, ya kan? Ada yang perlu digaruk, boleh digaruk setelah sholat, atau ada hajah-hajah yang lain yang membutuhkan gerakan dalam sholat, boleh. Tapi orang yang sudah sampai pada derajat muraqabah, sekalipun menggaruk dalam salat adalah perkara yang boleh, dia berusaha untuk menahannya. Kenapa? Karena dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dia harus salat dengan sebagus-bagusnya salat sebagaimana salatnya orang yang hendak berpuasa. Ini martabat muraqabah, di mana dalam semua amalannya dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah yang ada dalam penggalan kedua dari jawaban Rasulullah SAW, fa in lam takun tara fa innahu yara, apabila engkau tidak melihatnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini adalah martabat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menggambarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam benaknya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufihuna fi. Dan tidaklah engkau ada dalam sebuah urusan, dan tidaklah engkau membaca Al-Quran dan mengamalkan sebuah amalan, melainkan kami atas kalian adalah menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala pasti menyaksikan apa yang kita lakukan semuanya. Itu fiyuna fi tatkala kalian melakukannya. Ayat ini menjelaskan akan barakallahu fikum bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Sehingga orang yang sudah sampai pada derajat ihsan mustahab, terkhusus martabat muraqabah tadi, betul-betul merasa bahwasanya dia harus beribadah dengan sebaik mungkin, karena dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih ada lagi martabat yang lebih tinggi dari ini. Ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat muraqabah, yaitu yang ada dalam penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini namanya martabat musyahadah. Namanya martabat musyahadah. Di mana tatkala seorang beribadah, dia bukan hanya sekedar merasa diawasi, namun merasa dia melihat Allah. Kata para ulama, ai melihat sifat-sifatnya, bukan melihat zatnya. Nah, sekhusyuk-khusyuknya orang yang sholat tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tidak akan ada mata manusia yang mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Manusia akan melihat Allah di jannah nanti, dan itu sebagai kenikmatan tertinggi dalam surga. Adapun di dunia, maka tidak ada yang mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, martabat al-musyahadah, merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni melihat sifat-sifatnya. Melihat sifat-sifatnya. Sehingga dari sini menutup pintu untuk orang-orang sufi yang menyatakan bahwasanya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia ini. Ya. Barakallahu fikum. Perkara yang baru. Tidak benar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melihat ke sebuah gunung yang besar. Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur dengan sehancur-hancurnya, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pingsan. Mata seorang nabi, baik fisiknya sekuat apapun, Nabi Musa meninju seorang dengan satu kali tinju, wafat. Nah, kuat fisiknya, tapi matanya tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah ciptakan manusia dengan penciptaan yang siap melihat Allah secara zat, yaitu di surga nanti, di dunia enggak. Nah, sehingga di sini anta budallahu ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, ai tara sifatihi, engkau melihat sifat-sifatnya. Nah, bagaimana itu melihat sifat-sifatnya? Kata Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh hafizahullah, wa yu'na biha musyahadatu athari sifatillahi fi khalqih. Fa innal 'abdal mu'mina kullama 'azama 'ilmuhu wa yaqinuhu bi sifatillahi wa bi asma'ihi arja'a kullu syai'in yahsul fi malakutillah ila ismin min asma'illah. Maksudnya adalah menyaksikan athar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh-pengaruhnya sifat-sifat Allah dalam makhluk-makhluknya. Tatkala dia ada melihat makhluk-makhluk Allah dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka dia langsung terfikir dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba yang beriman, semakin besar ilmunya dan keyakinannya terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengembalikan semua sesuatu yang terjadi di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada nama dari nama-namanya dan kepada sifat dari sifat-sifatnya. Fa ayyatu halatin fi sama' aw fil ardi fa inna ma qama mushahadatihi li sifatillah taqtadi an yurji'a kulla shay'in yarahu ila athari asma'illah wa sifatihi fi khalqihi. Maka semua kejadian apapun yang dia lihat di langit atau dia lihat di bumi, maka maqam musyahadahnya tadi terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala membawa dia untuk mengembalikan semua sesuatu yang dia lihat kepada pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia melihat laut, dia bisa beribadah dengan melihat laut. Itu dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu sifatnya, yaitu Allah Al-Qadir, Allah Maha Mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Indah. Sehingga dengan adanya Al-Qadir, dia meyakini tatkala melihat laut, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mampu menciptakan ini, dan dia juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mampu untuk melakukan sebuah kekuasaannya pada laut ini. Sehingga dia semakin takut kepada Allah. Ini namanya sifat musyahadah. Dengan melihat laut, bukan melihat Quran, bukan melihat hadis-hadis ancaman neraka, melihat laut dia bertambah rasa takutnya. Ini namanya musyahadah. Lebih tinggi daripada ihsan. Melihat makhluk Allah dapat membawa dia semakin tinggi keimanannya. Dia melihat laut, dia meyakini bahwasanya Allah itu Al-Qadir, Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan langit ini, yang menciptakan laut ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Qadir, Allah yang Maha Mampu untuk melakukan kekuasaannya di laut ini. Sehingga bisa saja kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyiramkan air laut ini kepada makhluk-makhluknya, sehingga dia semakin takut. Dia melihat tanah yang lapang. Maka dia pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha Qadir, Allah Maha Mampu untuk menjadikan tanah yang lapang ini menelan siapapun yang ada di atasnya. Sehingga dengan melihat tanah yang lapang, dia merasa takut. Ini namanya maqam musyahadah. Dan sangat jarang orang yang punya maqam seperti ini. Di sini kita tambah takut itu biasanya kalau apa? Membaca hadis-hadis tentang hari kiamat, ya kan? Tentang akhir zaman, akan adanya fitnah dajjal, kemudian di neraka nanti ada adabnya seperti ini, seperti ini, seperti itu, ya kan? Tapi orang yang sudah sampai pada maqam musyahadah, melihat gunung, dia beribadah kepada Allah dan saking apa? Bertambah rasa takutnya. Dia melihat laut, hanya melihat laut tanpa melihat hadis dan ayat tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, dia tambah takut. Kenapa? Karena dia mengembalikan semua yang dia lihat dari makhluk-makhluk Allah kepada nama daripada nama-nama Allah dan sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah barakallahu fikum maqam martabat yang sangat sulit untuk diraih. Namun kita semua berusaha untuk mendapatkan maqam dan martabat yang seperti ini. Dengan apa caranya? Bagaimana kita sampai pada martabat musyahadah ini? Kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, "Wa li hadza yahsunu hadza al-maqam liman 'azama 'ilmuhu bi asma'illah wa bi sifatih wa bi athariha fi malakutih." Maka maqam yang seperti ini akan didapatkan oleh seorang yang besar keilmuannya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berarti kita harus mempelajari Asma'ul Husna was Sifatul Ula nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat ini, apa dalilnya, bagaimana renungan tentang sifat tersebut, dipelajari. Wabiyathariha fi malakutih, dan dia semakin besar ilmunya terhadap pengaruh-pengaruh sifat-sifat Allah dalam kekuasaannya. Fayati hatta yashhada sifata ihatatillahi bil 'abdi, maka dia datang sampai dia menyaksikan sifat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi seorang hamba. Nah, keilmuannya, penglihatannya, pendengarannya. Wa anna Allah raqibun alaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikannya. Wa annahu syahidun alaih, dan dia menyaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melihatnya. Dalam semua keadaan dia betul-betul seperti itu. Dia merasa terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya sifat al-basir. Allah maha melihat. Allah ar-raqib, Allah maha mengawasi. Allahul muhir, Allah dan yang maha meliputi. Sampai-sampai karena tingginya sifat musyahadah pada seseorang apabila dia memilikinya, kata beliau, fayaqumu dzalik fi nafsi hatta yastahiya an yakshifa auratahu fi khulwatin la yaraha illa huwa. Karena tingginya keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha basir, Allah raqib, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, karena besarnya hal tersebut pada dirinya, dia sampai-sampai malu untuk membuka auratnya sendiri dalam kesendiriannya yang tidak ada bisa melihatnya kecuali dia sendiri. Sampai malu, tidak mau melihat, membuka auratnya walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah, Allah melihatnya. Nah, ini namanya maqam musyahadah. Dan jarang kan orang yang seperti ini, jarang sekali. Nah, dan bagaimana kita raih maqam musyahadah tadi? Maqam musyahadah itu diraih bukan dengan puasa putih, bukan dengan bertapa, bukan minta aji-aji kepada guru-guru tertentu lah, bukan suruh datang ke gunung fulan, datang ke kuburan fulan lah, tapi diraih dengan mempelajari ilmu terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala beserta pengaruhnya terhadap malakut, terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah barakallahu fikum kenapa sifat apa martabat ihsan itu dinyatakan sebagai martabat tertinggi, karena pemiliknya itu aqallul qalil, jarang dari yang jarang, sedikit sekali, terkhusus maqam al-musyahadah. Baik. Bisa difaham insyaallah ya, ihsan ya. Jadi dalam agama Islam itu martabat ada tiga, ya. Ada martabat Islam dan ada martabat iman, ada martabat ihsan. Itu yang betul, bukan martabat ibadat, ma'rifat dan hakikat. Yang ini enggak ada dasarnya. Nah, walaupun dalam Islam ada martabat Islam, iman dan ihsan, tapi semuanya itu masih wajib ibadah. Bahkan orang yang semakin tinggi martabatnya akan semakin rajin ibadah. Beda dengan martabat yang diadakan sebagai martabat ibadat, ma'rifat dan hakikat. Kalau ibadat itu masih wajib ibadah, tapi kalau sudah ma'rifat itu berarti sudah mulai pengenalan. Nanti kalau sudah hakikat sudah enggak wajib ibadah. Ibadahnya di rumah, katanya saya beribadah di Mekah padahal dia di Bontang. Dan seperti ini barakallahu fikum, perkara yang tidak dibenarkan. Perkara yang tidak dibenarkan. Martabat dalam Islam adalah Islam, iman dan ihsan. Semakin tinggi seorang sampai pada martabat tersebut, maka akan semakin tinggi pula tingkat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dia melihat sesuatu, dia bisa beribadah. Beribadah dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijawab tentang apa itu ihsan, Fa akhbirni 'anil sa'ah. Kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi a'lami min as-sa'il." Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya tidak ada yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Beliau menjawab, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Dan ini termasuk ilmu terkait dengan qiyam sa'ah, ditanya hari kiamat, ada termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib yang lima. Dan tidak ada yang mengetahui yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita sampaikan hadisnya, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa hu, di antaranya adalah wala ya'lamu mata sa'ah illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluka an-nasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya ilmunya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluka 'anil sa'ah yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardh. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakanlah sesungguhnya ilmunya itu di sisi Rabbku, dia tidak menampakkannya kecuali tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan hari kiamat kecuali tatkala telah tiba hari kiamat. Saqulat fis samawati wal ardh. Berat ilmu pengetahuan tentang hari kiamat atas langit-langit dan bumi, apalagi bagi kita makhluk yang lebih lemah daripada langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali dalam keadaan tiba-tiba. Namun barakallahu fikum, walaupun tidak ada yang mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah, memberikan pendahuluan-pendahuluan dengan adanya asyrat wa alamat, tanda-tanda akan terjadi hari kiamat. Insyaallah akan kembali ditanya kepada Jibril alaihi salam dalam hadis tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu.